Mitra Bisnis, Kompas menulis, dalam 3 bulan terakhir di penghujung tahun lalu, tsunami mengguncang Mahkamah Konstitusi. Ketuanya ditangkap KPK di bulan Oktober, dan keputusan Presiden tentang pengangkatan 2 hakimnya dibatalkan pengadilan di Desember. 1 hakimnya pun akan pensiun Maret nanti. Dengan kondisi seperti ini, MK yang memiliki peran sebagai lembaga pemutus sengketa hasil pemilu dipertanyakan kesiapannya untuk melaksanakan tugasnya di tahun ini untuk pemilu 2014. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Yudi Latif. Pak Yudi, apa komentar Anda melihat krisis MK ini? Ya, ada beberapa masalah di situ saya kira. Pertama, itu kan puncak dari gunung es dari sistem seleksi yang keliru menurut saya. Sistem seleksi itu keliru karena MK yang mestinya satu lembaga independen diisi oleh orang-orang kredibel karena menyangkut review terhadap konstitusi, mestinya kan betul-betul ahli-ahli tata negara yang independen, punya kapasitas, keilmuan, punya wawasan kebijaksanaan, karena harus memutus perkara yang harus memiliki pemahaman mendalam terhadap konstitusi. Jadi sistem seleksinya oleh karena itu harus benar. Nah, sekarang kan sistem seleksinya ujungnya itu dipilih oleh DPR gitu. Saya kira cara seperti itu membuat meskipun ada banyak pilihan, opsi ujungnya kan pasti akan ditentukan oleh DPR, dan di situ DPR akan terjadi proses-proses bargaining, kepentingan-kepentingan politik jangka pendek, dan lain-lain. Oleh karena itu, saya selalu menganjurkan, bukan hanya untuk MK, tapi juga lembaga komisi-komisi negara lain yang penting, itu sistem seleksinya dibalik, bukan dipilih, tapi dinominasikan. Maksudnya adalah, justru pada tingkat awal, DPR itulah yang menominasikan nama-nama dari orang-orang yang kredibel. Baru setelah nama-nama itu dinominasikan, nanti justru yang milih itu ada tim independen yang diambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang kredibel. Jadi dengan begitu nanti justru di ujungnya akan terpilih orang-orang yang independen, yang kapabel, karena prosesnya dibalik itu. Jadi kalau dengan cara nominasi, nanti DPR juga akan tidak sembarangan menominasikan nama-nama, karena dia juga akan disorot publik. Dan di ujungnya, karena yang memilih itu satu panel ahli yang independen juga, yang punya kewibawaan, punya rasa tanggung jawab besar, orang mungkin namanya seperti Buya Syafiq Ma'arif, atau Frans Magnus Hussein, atau tokoh-tokoh seperti itulah yang panel untuk memilih di ujung, dengan begitu akan dipilih orang-orang yang kredibel. Kedua, dimanapun seperti yang namanya Constitutional Court, atau mungkin Supreme Court di Amerika, itu memang tidak semua orang bisa menduduki jabatan untuk Hakim Konstitusi itu. Betul-betul biasanya orang-orang yang memang punya latar belakang background pendidikan hukumnya yang institusi-institusi yang ternama, terus juga jejak rekam orang-orang itu juga mumpuni di dalam keahliannya. Jadi nggak sembarangan saya kira. Jadi itu yang terjadi. Ketiga, saya kira juga memang masih ada banyak masalah yang menyangkut posisi MK sendiri, karena sekarang banyak sekali MK memutus hal-hal yang riskan seperti pilkada-pilkada. Menurut saya pilkada tidak dalam ranah MK. MK itu mestinya fokus untuk judicial review undang-undang ke konstitusi ya. Mestinya kalau untuk pilkada itu ada usus peradilan pemilu. Dengan begitu nanti MK juga tidak memutus. Apalagi sekarang kan keputusan MK itu final dan mengikat. Dan kalau ternyata MK tidak punya jejaring, tidak punya armada untuk mengecek misalnya untuk kecurangan-kecurangan di daerah itu kan, MK harus punya kapasitas untuk mengecek di lapangan. Sebenarnya MK tidak punya pasukan untuk itu. Jadi dalam memutus perkara seringkali MK nggak mau berkotor-kotor, mengecek sampai bawah bagaimana manipulasi itu terjadi. Jadi lebih pada kesaksian-kesaksian yang sifatnya cepat saja. Dengan begitu, keputusan MK yang sifatnya final dan mengikat itu riskan untuk kasus sengketa-sengketa pilkada, karena tidak dalam posisi MK itu punya kapasitas untuk mengecek turun sampai tingkat bawah itu. Makanya ke depan saya kira MK tidak perlulah mengambil peran untuk pengadilan sengketa pilkada itu. Lalu, kalau melihat krisis yang terjadi dan fungsi MK yang masih harus terus berjalan, apa yang harus dilakukan atau dibenahi sesegera mungkin, Pak? saya kira itu juga terjadi bahwa soal tradisi dan pertanggungjawaban publik ini penting. Jadi misalnya dalam kasus bagaimana presiden tanpa melalui proses seleksi ujuk-ujuk mengangkat satu hakim konstitusi yang bekas menteri hukum dan HAM ini, itu kan tiba-tiba diajukan oleh presiden tanpa proses seleksi sebagai satu tradisi. Jadi kan tradisi seleksi ini juga harus dengan satu kepatutan etis. Jangan presiden asal ngangkat begitu saja tanpa proses-proses yang sifatnya selektif oleh satu panel tertentu, mestinya diseleksi dari beberapa nama-nama penting. Jangan tiba-tiba mengajukan nama ini yang kemudian dibatalkan oleh tata usaha negara karena dianggap prosesnya cacat. Jadi di situ mencerminkan banyak hal, dilanggarnya tradisi seleksi yang bertanggung jawab, juga mencerminkan mekanisme pemilihannya sendiri yang keliru. Jadi akhirnya ya soal waktu aja saya kira, soal krisis MK itu. Dan apalagi juga karena tadi itu proses-proses yang terjadi untuk itu lewat satu mekanisme politik di DPR, kelihatan sekali kualitas dari hakim-hakim MK itu makin buruk gitu dari generasi pertama. Demikian pakar politik Yudi Latif. Saya Wendy Lim.